făcus om cu tencaculina. Sapu tangan merah, tanda mata deritika. Sebagai penawar rindu pada dirimu. Walau engkau jauh ada di kota Jakarta, namun terasa dekat dari Madura. Kau bilang banyak kesenian di Pulau Madura, dan pantai ompenya berpagar pohon cemara. Sapu tangan merah, tanda mata deritika, sebagai penawar rindu pada sebagai penawar.